الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki pasal yang baru tentang Faslun Fil Ji'alah, pembahasan tentang Ji'alah. Boleh dibaca Ji'alah, boleh dibaca Ja'alah, boleh juga dibaca Ju'alah. Jadi bisa bi kasril jim wa bi fathiha au dhammiha. Bisa dengan mengkasrahkan jimnya kita baca Ji'alah, atau dengan memfathahkannya kita baca Ja'alah. Bisa juga dengan mendomahkannya, Ju'alah. Bahasa kita yang sepadan adalah sayembara. Ji'alah artinya sayembara. Bagaimana penjelasannya dalam hukum Islam? Itu yang ingin kita coba bacakan. Secara bahasa, para pemirsa Niaga TV, yang dimaksud dengan Ji'alah adalah ismun lima yuj'alu lil insani ala fi'li syai. Ji'alah ini adalah nama untuk sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas apa yang dia lakukan. Dia adalah nama, Ji'alah adalah nama atas sesuatu yang diberikan kepada seseorang ala fi'li syai'in, atas sesuatu yang dia kerjakan. Adapun dalam definisi syar'an, iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin muayyanin au majhulin usira ilmuhu. Iltizam, komitmen. Iwad, komitmen untuk memberikan bayaran yang maklum, artinya jumlahnya sudah diketahui, atas satu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang majhul, tidak jelas, yang sulit untuk diketahui. Misalnya mencari budak yang hilang atau mencari hewan yang hilang. Siapa yang bisa menemukan motor saya yang hilang, maka dia mendapatkan uang sejumlah sekian. Atau siapa yang bisa menemukan unta saya yang hilang akan mendapatkan sejumlah uang. Ini dalam bahasa Arab atau dalam Islam disebut ji'alah. Bahasa kitanya barangkali yang paling pas adalah sayembara. Adapun dalil disyariatkannya ji'alah ini, para pemirsa Niaga TV, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita, intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berangkat melakukan perjalanan beberapa orang sahabat Nabi. Ketika mereka sampai di perkampungan, di antara perkampungan-perkampungan orang Arab, orang-orang Baduy, fastadhafuhum fa'abau ayyudhayifuhum, mereka, yaitu sekelompok sahabat Nabi yang jumlahnya kurang dari 10 orang ini, sampai di satu perkampungan, lalu mereka minta dijamu sebagai tamu, tamu yang datang ke perkampungan tersebut, tetapi warga yang ada di perkampungan tersebut, abau ayyudayifuhum, mereka enggan untuk menjamu tamu-tamu tersebut. Lalu apa yang terjadi? Faludhigha sayyidu dhalikal hayy. Ya, apa yang terjadi? Pimpinan kampung tersebut terkena sengatan. Ya, disengat oleh kalajengking misalnya ya, atau digigit oleh ular dan lain sebagainya. Fasa'u lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'un. Maka mereka pun berusaha mencari obat untuk pimpinan mereka, tetapi tidak ada manfaatnya. Artinya dia tetap kesakitan, ya, karena disengat. Faqala ba'duhum, maka sebagian di antara penduduk kampung itu berkata, lau ataitum ha'ula'i rahat alladina nazalu, kenapa kalian tidak datangi itu orang yang berkunjung ke tempat kita, barangkali ada di antara mereka itu yang bisa mengobati. Maka mereka pun datang menemui sahabat Nabi yang jumlahnya kurang dari 10 orang ini. Lalu berkata penduduk kampung tersebut, padahal mereka tadinya tidak mau menjamu sahabat-sahabat Nabi yang datang itu. Mereka datang sambil berkata, ya ayyuhar rahat, wahai orang-orang yang datang kepada kami, sesungguhnya Tuhan kami terkena sengatan kalajengking. Dan kami sudah berusaha dengan kemampuan kami, tetapi belum bisa kami menyembuhkan Tuhan kami itu. Fahal inda ahadin minkum min syai', apakah salah seorang dari kalian punya sesuatu untuk mengobati Tuhan kami? Maka salah seorang sahabat Nabi berkata, naam, betul, kami bisa. Ya, kami bisa membacakan ruqyah. Kata sahabat Nabi, walakin wallahi laqadis tadafnakum falam tudayifuna. Tetapi kami kan datang untuk bertamu, untuk dijamu oleh kalian, tetapi kalian tidak mau menjamu kami sebagai tamu, kata sahabat Nabi kepada warga di kampung tersebut. Fama ana biraqin lakum hatta taj'aluna lana ju'lan. kami tidak akan melakukan apapun atas tuan kalian itu sampai kalian memberikan sesuatu. Fasalihuhum ala qati'in minal ghanam. Akhirnya penduduk kampung itu sepakat untuk memberikan beberapa ekor domba kalau seandainya tuan mereka bisa sembuh. Fantalaqa yatfulu alaihi wa yaqra'u. Maka sahabat Nabi saat itu datang mendatangi tuan mereka, kemudian membacakan suratul Fatihah dan meniupkannya dengan tiupan yang halus, ya, yang diiringi dengan sedikit apa namanya ludah, ya, apa bahasa kitanya, ditiup, ya, ditiup begitu, ditiup tapi ada sedikit ludahnya setelah membaca apa suratul Fatihah. Faka'annama nushita min iqalin. Maka setelah dibacakan suratul Fatihah, seolah-olah ya pimpinan kampung tersebut lepas dari ikatan yang telah mengikatnya. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabatun. Maka pemimpin kampung itu berjalan sehat lagi seperti semula. Fa'aufauhum ju'lahumul ladhi salihuhum alaihi. Maka penduduk kampung itu pun membayar, menunaikan apa yang telah disepakati. Yaitu kalau si pimpinan kampung itu sembuh, akan diberikan apa namanya ju'lah, akan diberikan upah, ya, maka diberikanlah beberapa ekor kambing. Faqala ba'duhum, berkatalah sebagian sahabat yang melihat peristiwa tersebut, faqala alladhi raqa, qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, itu dombanya harus dibagikan. Yang meruqyah menjawab, la taf'alu hatta na'tin nabi fanadhkuru lahu alladhi kan. Jangan dulu, lebih baik kita datangin dulu nabi, kita ceritakan apa yang terjadi, baru nanti kita lihat bagaimana pendapat Nabi tentang permasalahan ini. Boleh tidak seperti itu? Kita meruqyah seseorang, kemudian kita meminta sejumlah ekor domba, itu boleh atau tidak? Ya, kita masih ragu masalah hukumnya. Maka mereka pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru lahu. Kemudian mereka ceritakan apa yang sudah mereka alami. Maka Nabi mendengar cerita mereka berkata, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Kamu tahu dari mana bahwa Al-Fatihah itu surah ruqyah? Jadi Nabi merasa heran, "Kok kamu bisa tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah?" Qad asabtum. Apa yang kalian lakukan itu benar. Kalau ada orang yang terkena sengatan, kalajengking atau yang lainnya demam, itu dibacakan saja suratul Fatihah. Ya sudah, itu bagikan saja domba yang kalian dapatkan. Wadribu li liya ma'akum sahman. Dan jangan lupa bagian saya, kata Nabi. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul tertawa, ya, ketika beliau berkata, jangan lupa bagian saya. Ya seperti kita bercanda, ya. Ah, udah bagikan sekarang tapi jangan lupa bagian saya. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun tertawa. Ini dalil bolehnya kita melakukan ju'alah atau ji'alah atau ja'alah. yang kita sebut dalam bahasa Indonesia dengan istilah apa? Sayembara. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Idza qala," apabila seseorang berkata, "Man bana li haitan falahu dirhamun," barang siapa yang bisa membangunkan untukku pagar, maka baginya satu dirham. Atau seseorang berkata, "Man raddali abiqi falahu kada," siapa yang bisa membawa kembali budakku yang kabur, dia mendapatkan ini. Fahadhihi ju'alah. Ini kita sebut dengan ju'alah atau ji'alah. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Ai laisat biijaratin." Yang begini tidak disebut ijarah. Ya. Li'adami tahaqquqi syurutiha fiha. Karena syarat ijarah tidak terpenuhi di dalam akad ini. Idh annal manfa'ata fiha ghairu ma'lumah. Karena manfaat yang ada di dalamnya tidak jelas. Begitupun amilnya tidak jelas. Artinya siapa saja. Beda dengan ijarah. Kalau ijarah saya sudah tentukan. Si fulan yang mengerjakan. Kalau sayembara sifatnya umum, siapa saja. Ya. Siapa saja yang bisa melakukan ini, dia mendapatkan ini misalnya. Lalu dikatakan di sini, fahadihi ju'alah yugtafaru fiha jahalatul amal duna jahalatil iwad. Ada ketidakjelasan dalam amal, tetapi jelas dari sisi pembayaran. Siapa yang menemukan budak saya yang lari, itu kan tidak jelas. Di mana dia, ke arah mana dia, tidak jelas. Tetapi bayaran yang akan diterima, seandainya si budak itu ditemukan, jelas. Saya kasih misalnya berapa? 10 juta. Ini kan jelas, ya jelas. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, "Wa man 'amila bila syartin." Barang siapa yang melakukan satu amal tanpa ada syarat, baik syarat yang muncul dalam ijarah atau syarat yang muncul dalam ji'alah. Artinya dia melakukan sesuatu itu tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa ada janji akan diberikan sesuatu. Lam yastahiqqu syai'an, maka yang begitu tidak berhak mendapatkan apapun. Misalnya ada seseorang mendengar bahwa hewan milik tetangganya hilang. Tanpa disuruh, tanpa diminta, dia cari. Lalu dia temukan hewan tersebut. Dia antarkan kepada pemilik hewan tersebut. Apakah dia berhak atas ujrah atau ju'lah? Dikatakan di sini tidak. Man amila bila syartin la yastahiqqu syai'an. Siapa yang melakukan satu amal tanpa syarat, ya, maka dia tidak mendapatkan apapun. Maka dianggap mutabarri'an. Ya, dianggap sukarela saja dia melakukan itu. Falau dafa'a thawban ligasalin, seandainya seseorang memberikan pakaiannya kepada tukang cuci, tukang laundry bahasa kitanya, cuci. Faqal, Lalu yang menyerahkan baju itu berkata, igsil, igsilhu, cuci baju ini. Walam yusammilahu ujratan. Tetapi tidak disebutkan ujrahnya, upahnya tidak disebut. Faghassalahu, kemudian pakaian itu pun dicuci. Jadi ada orang si A datang ke si B, lalu dia katakan, nih cuci baju saya. Walam yusammilahu ujrah. Dan tidak disebutkan upahnya berapa. Faghassalahu, lalu pakaian itu pun dicuci. Lam yastahiqqu syai'an. Maka yang mencuci baju itu belum tidak berhak mendapatkan apapun. Kok bisa begitu? Jadi si A datang ke si B sambil berkata, cuci baju ini. Tapi enggak disebutkan ujrahnya berapa, upahnya berapa. Maka yang mencuci baju itu tidak berhak mendapatkan apapun. Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Qala an-Nawawiyyu rahimahullahu ta'ala fil Minhaj. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj. Qil in kana ma'rufan bidzalikal amal falahu. Rinciannya kata Imam An-Nawawi, kalau orang yang disuruh untuk mencuci baju dan yang menyuruh tidak menyebutkan berapa upah yang akan diberikan, apabila orang yang disuruh itu adalah orang yang dikenal biasa melakukan pekerjaan tersebut, falahu, maka dia berhak atas upah. Jadi ternyata ada rinciannya kata Imam An-Nawawi. Si A datang ke si B lalu berkata, cuci baju saya ini. Tapi si A tidak menyebutkan berapa upah yang akan dia berikan. Dia hanya mengatakan, cuci baju saya ini. Maka hukum asalnya tidak berhak dapat apapun. Kok tidak berhak? Kan dia sudah cucikan. Iya, itu jatuhnya sukarela. Karena tidak disebutkan syaratnya. Syaratnya harus jelas bayarannya kalau itu ingin dikatakan ijarah atau ju'alah. Lalu bagaimana dong? Kata Imam An-Nawawi, kalau orang yang disuruh itu adalah orang yang memang dikenal biasa melakukan pekerjaan tersebut, maka dia berhak mendapatkan upah. Upahnya tentunya upah yang biasa dia dapatkan. Misalnya si Fulan datang ke tukang laundry. Di kita kan banyak tukang laundry. Lalu dia katakan, cuci jaket saya ini. Ya di situ memang toko. 3 hari kemudian pemilik jaket datang. Lalu dia ambil pulang. Nggak bisa, harus bayar dulu. Karena memang dia mendatangi tempat orang di mana dia menjadikan aktivitas mencuci sebagai pekerjaan. Maka dia berhak untuk mendapatkan nilai yang biasa dia dapatkan jika dia mencuci pakaian dengan jenis jaket misalnya. Kata Imam Nawawi, dia berhak mendapatkannya. Wa illa fala. Tapi kalau yang disuruh mencuci itu bukanlah tukang cuci, ya, dan yang disuruh mau, maka ya dia tidak berhak dapat apapun. Kecuali kalau ingin melakukan kebaikan, ya diberikan balasan kita dikasih kebaikan, ya kasih kebaikan juga begitu. Ai innal amil in kana ma'rufan bi akhdhihi ujrah ala hadzal amal falahu ujratu al-mithl. Maksud dari perkataan Imam Nawawi ini kata beliau, apabila orang yang bekerja itu, ya, mencuci pakaian itu, dia memang orang yang dikenal biasa diupah oleh orang lain untuk mencuci pakaian, maka dia berhak atas upah yang normal. Biasanya dia dapat berapa, maka segitulah dibayar. Ya. Dalam kitab Mughni Muhtaj dikatakan, wa ala hadza amalun nas. Itulah biasa yang biasa dilakukan oleh manusia. Lalu dikatakan di sini, fa in qala, apabila seseorang berkata, syarratta liya iwadan fa ankara fal qawlu qaulul munkir. Ada seseorang berkata, ini saya sudah bawakan kepada Anda burung. Burung yang lepas, burung murai yang lepas. Ini saya sudah bawakan. Kan Anda janji akan memberikan bayaran bagi siapa yang bisa menemukannya. Pemilik burung itu mengatakan, tidak, saya tidak pernah janji apapun. Nah, muncul pertanyaan. Kalau kasus seperti ini terjadi, itu yang dijadikan, yang dianggap lebih kuat, itu perkataan siapa? Dikatakan di sini, fa'angkara, apabila pemiliknya, kalau dalam kasus barang hilang ya, apabila pemiliknya mengingkari hal itu, maksudnya mengingkari bahwa dia menjanjikan sejumlah uang, fal qawlu qawlul munkir. Maka ucapan yang dijadikan patokan adalah yang mengingkari. Kok bisa seperti itu? Iya, karena dikembalikan ke hukum asal. Hukum asal tidak ada ucapan itu. Ya kalau ada ucapan itu harus datangkan bukti. Misalnya saksi, atau ada pengumuman di koran, atau ada video, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pertentangan, ada perselisihan antara orang yang mengerjakan satu pekerjaan dengan orang yang mendapatkan manfaat dari pekerjaan tersebut, terjadi perselisihan, yang bekerja berkata, ini kan Anda sudah berjanji akan memberikan ini. Yang satu berkata, enggak, kapan saya janji? Saya tidak pernah berkata seperti itu. Maka al-qawlu qawlul munkir. Yang diambil adalah perkataan orang yang mengingkari. Karena kenapa? Karena hukum asalnya tidak ada syarat. Ya hukum asalnya tidak ada dia melakukan sayembara. Hukum asalnya seseorang tidak melakukan sayembara. Ya, tidak melakukan ju'alah. Walikullin minhuma fashuha. Atas setiap orang yang melakukan ju'alah, bisa melakukan fasakh. Artinya orang yang menjanjikan sayembara, kapanpun dia bisa membatalkannya. Saya batalkan, saya tidak jadi. Misalnya, kapan saja bisa. Sebaliknya, orang yang ikut sayembara pun, ya kapanpun, ya saya nggak jadi deh ikut sayembara itu. Dia bisa kapanpun membatalkannya. Lakin in fasakha sahibul amal ba'da syuru'i lazimahu qistuhu minal 'iwad. Hanya saja, misalnya ya, siapa yang bangun tembok ini, maka saya akan kasih sekian. Sudah ada yang bangun, sudah setengah jadi, maka dalam kondisi itu dia wajib membayar sesuai dengan bagian yang sudah dibangun. Tidak bisa seenaknya. Sudah dibangun setengah lalu dikatakan, oh saya tidak jadi deh bikin komitmen seperti itu. Enggak bisa. Anda harus bayar sesuai dengan yang sudah terbangun. Sudah terbangun 50%, maka dibayar 50%. Wa fi ma siwa dzalik la syai'a lil 'amil. Ya. Dan selain daripada kondisi tersebut, maka tidak ada bayaran apapun untuk si amil. Allah alam bisab, para pemirsa Niaga TV, ini beberapa poin yang bisa kita bacakan. Insyaallah ta'ala, di kesempatan yang akan datang, kita akan mempelajari bab tentang luqotoh. Ya, tentang barang temuan. Ya, tentang barang temuan. Bagaimana aturan-aturannya dalam Islam ya tentang barang temuan itu? Apakah boleh langsung dimiliki? Ataukah harus diumumkan? Berapa lama diumumkannya? Di mana harus mengumumkannya? Kalau setelah 1 tahun apa yang terjadi? Bolehkah dimanfaatkan?

Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan kedua, sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan. Sepertinya ada penelepon yang sudah masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silahkan, Umu. Nah, Ustaz. Ustaz, kan kita mau menjual kolam ikan kita, ya Ustaz. Nah, jadi ada teman yang tahu kita mau menjual. Dia bilang gini, mari aku bantu jual, kata dia. Tapi ambilkan segenggam tanahmu, bawa kemari, nanti biar kupulangkan lagi tanahmu, bawa pulang lagi ke tanah itu, kata dia. Insya Allah nanti laku, katanya gitu. Karena biasanya kalau orang aku jualkan, laku, kata dia gitu. Bagaimana Ibu, aku jualkan tanahmu, tetapi bawakan apa? Segenggam. Segenggam tanahnya bawa kemari, kata dia, biar insya Allah nanti aku apakan bisa nanti tanahnya bawa pulang lagi, segenggam tanah itu bawa dari ke sana, gitu, katanya. Akan diapakan itu Ibu, dirukiah atau diapakan? Ya mungkin sama dia mau dibacor gitu, cuma kita juga nggak paham kali ya Ustaz, jadi belum kita laksanakan, jadi kita mau Ustaz dulu gitu, itu apakah termasuk wasilah yang diperbolehkan atau gimana gitu, kita takutnya kita tuh kesirik gitu Ustaz. Baik Ibu, iya Ibu, itu ya, saja Ibu. Ya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Allah alam bisawab ya, perbuatan seperti ini ya, perbuatan misalnya mengambil segenggam tanah lalu dilakukan usaha dengan cara membacakan misalnya apa namanya ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa nabi misalnya ya, itu kita tidak kenal dalam apa namanya, dalam sunnah Nabi atau kebiasaan para sahabat. Ini kalau yang dibacakannya adalah ayat-ayat Al-Quran atau doa-doanya Nabi SAW misalnya, itu kita tidak kenal di dalam syariat ya, untuk mempercepat proses agar tanah itu cepat laku, diambil segenggam tanah lalu dibacakan ayat-ayat Quran atau doa-doa, itu tidak kita kenal dalam tuntunan syariat atau dalam kebiasaan Nabi dan para sahabat. Walaupun di waktu yang sama, kita tidak mengatakan bahwa itu pasti perbuatan syirik. Itu pasti perbuatan syirik, itu juga kita tidak bisa memponisnya, ya. Paling minimal itu adalah apa namanya, satu perbuatan yang apa namanya tidak memiliki dasar ya, apa, mengambil segenggam tanah lalu dibacakan lalu dilempar lagi supaya cepat laku, itu tidak dikenal ya, walaupun belum tentu juga perbuatan itu adalah perbuatan yang syirik misalnya ya, sekedar seseorang misalnya berdoa, meminta kepada Allah, memperbanyak beristighfar ya, agar dia dimudahkan usahanya, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, tetapi ada orang yang datang lalu minta segenggam, lalu dia berkata, kalau saya ambil segenggam, ini tanah ini akan laku misalnya. Ini wallah alam bisawab, lebih baik menurut saya lebih selamat dihindari. Tidak perlu kita memberikan segenggam tanah untuk dia bacakan atau untuk apa ya, kalau dia mau mendoakan, doakan saja. Tidak perlu dia harus mengambil apa satu genggam lalu dia bawa ke rumah, kita pun tidak tahu apa yang dia baca, apa yang dia lakukan, kita tidak tahu kan, seperti itu. Ya, maka menurut saya ya, yang seperti itu dihindari. Ya, ya ibu-ibu katakan saja, oh kalau saya mohon maaf tidak mau melakukan yang seperti itu. Kalaupun mau berdoa ya berdoa saja, Ya, kalaupun mau membacakan misalnya ayat kursi dibacakan, atau membacakan ayat-ayat ruqyah misalnya, silahkan, atau memperbanyak istighfar, silahkan. Tapi kalau kita nggak jelas akan dibawa kemana itu tanah, dibacakannya dengan apa, siapa yang membacakannya, dan lain sebagainya, maka hendaknya kita, apa, menurut saya, ya lebih berhati-hati ya dengan sesuatu yang, apalagi kaitannya dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan ya. Artinya secara logis tidak bisa dijelaskan, secara syar'i, secara hukum syariat pun tidak bisa dijelaskan. Artinya kita tidak menemukan itu di dalam tuntunan Nabi dan para sahabatnya. Walaupun kita tidak tergesa-gesa menghukumi itu sebagai satu kesyirikan. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Ini dengan Pak Nana di Tasikmalaya. Masya Allah. Hari ini suaranya bagus. Silahkan, Pak Nana. Silahkan, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mau saya tanya? Begini, Ustaz. Tentang usaha yang maksimal. Baik. Hal itu umpama lagi uji suatu penyakit misalkan ya. Nah, kita kan usahakan harus berdoa dan usaha yang maksimal. Ditanyakan yang dinamakan ataupun maksimal sebatas apa, Ustaz? Apakah mengobati atau gimana? Apa yang dimaksud dengan usaha yang maksimal? Iya, betul. Itu saja, Bapak? Ya, begitu. Ya, tahu. Baik. Barakallahu fiik, Bapak Nana di Tasikmalaya, mudah-mudahan sehat ya dan diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Tentunya usaha yang maksimal itu adalah usaha yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dia ingin mendapatkan sesuatu ya dengan cara dia memperbagus ya memperbagus caranya dan memperbanyak doanya. Itu kata Nabi. Ya, ketika Nabi menjelaskan bahwa bagaimana seharusnya kita mencari misalnya rizki, dalam konteks rizki, Nabi berkata, perbagus caranya. Apa yang dimaksud dengan perbagus caranya? Yaitu kata para ulama, perhatikan halal dan haramnya. Itu penting sekali. Jadi usaha yang maksimal itu adalah usaha yang memperhatikan halal dan haram. Bagaimana pandangan syariat? Apakah yang dilakukan itu telah sesuai dengan syariat? Telah sesuai dengan aturan Allah? Telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Rasulullah? Atau sudah sesuaikah dengan aturan agama? Itu penting sekali itu. Ya. Dan ini nanti mencakup banyak hal. Ketika kita mengatakan perbaiki cara apa perbaiki kita ikhtiar itu mencakup banyak hal. Dari sisi halal haramnya, dari sisi misalnya apakah itu ada kaitan dengan syirik atau tidak misalnya kan? Ada kaitan dengan kezaliman atau tidak? Ya jangan sampai dalam ikhtiar kita ada sesuatu yang haram. Ada sesuatu yang syirik, ada sesuatu yang zalim. Ini kita perhatikan dengan baik. Ya, kalau kita sudah bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan syariat, maka silahkan kita kerjakan ikhtiar tersebut. Semampu yang bisa kita lakukan, semampu yang bisa kita usahakan. Di dalam proses berikhtiar, di awal, di tengah, dan di akhir, jangan pernah lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya berdoa di akhir, setelah kita selesai melakukan ikhtiar, tetapi sebelum berikhtiar, saat berikhtiar, setelah berikhtiar, kita terus berdoa, memohon, dan memperbaiki tawakal kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya adalah Maha Adil. Ya, Dia Maha Adil dan Dia Maha Bijaksana. Ya, Dia Maha Adil dan Dia Maha Bijaksana. Ya, wa kulli malu, beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum. Maka Allah akan melihat amal kalian. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam meniti jalan kami, akan kami berikan, akan kami tunjukkan jalannya. Dalam hadis Nabi berkata, lau annakum tatawakkaluna alallahi haqqa tawakkulin. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sungguh kalian akan mendapatkan rizki. Sebagaimana burung kecil yang dia tagdu himason, berangkat di pagi hari dalam kondisi perutnya lapar, wataruhu bitanan, dan pulang di sore hari dalam kondisi sudah kenyang. Artinya diperbaiki kualitas ikhtiarnya, ya, caranya, kualitasnya, halal haramnya, tauhidnya, tidak boleh ada unsur kezaliman di dalamnya. Ini kita maksimalkan semua, dan kita berdoa di awal, di tengah, di akhir. Inilah tawakal yang sebenar-benarnya. Allah alam bisa. Ada hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu. Mau nanya nih Ustaz, misalnya kita ikut kurban Ustaz ya, terus kita mana yang lebih diutamakan, mak ngasih tetangga atau masih tetangga di dekat rumah kita, atau keluarga kita yang tinggalnya lebih jauh, agak jauh dari rumah kita gitu, jadi mana yang lebih diutamakan untuk dikasih ya? Baik. Nah, terus kedua Ustaz, tentang masalah motong kuku. Katanya kan kalau kita ikut berkorban, tidak usah motong kuku lebih dulu. Jadi kapan motong kuku kalau kita ikut berkorban gitu, kapan bolehnya? Gitu. Baik Ibu, itu saja Ibu. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah hamba Allah di apa namanya di Kalimantan. Wallah alam bisawab ya, tentunya apa namanya tetangga yang dekat itu lebih diprioritaskan. Artinya dekat dalam arti jaraknya ya, dibandingkan dengan tetangga yang jaraknya lebih jauh. Ya, kalau kita baca firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Ta'ala berfirman ya dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang artinya, beribadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidhil qurba wal yatama wal masakin, wal jari dhil qurba wal jaril junub. Dan agar kalian berbuat baik kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Ya. Wabni sabil wa ma malakat aymanukum. Ibnu sabil, berbuat baik kalian kepada ibnu sabil dan juga kepada budak atau hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidaklah suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat itu jelas ya. An-Nisa ayat 36 bahwa tetangga yang lebih dekat itu lebih diprioritaskan. Walaupun masalah dekat jauh kadang ulama berbeda pendapat. Ada juga yang berpendapat tetangga dekat itu yang ada hubungan kerabat misalnya ya. Tetapi kalau kita lihat secara tekstualnya ya, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Maka yang dekat disebutkan lebih dahulu dibandingkan yang jauh. Kalau bisa semua kita berikan kebaikan, tentunya itu yang lebih afdol. Adapun pertanyaan kedua, masalah memotong kuku, ada hadis yang sahih di mana Nabi berkata, idza ra'aitum hilala dzilhijjah, apabila salah seorang dari kalian, apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudahi, dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaknya dia tidak memotong kuku dan rambutnya. Jadi menahan diri untuk tidak memotong apa kuku dan rambutnya. Dan itu dilakukan sampai selesai penyembelihan. Itu dilakukan sampai selesai apa? Penyembelihan. Setelah itu baru boleh memotong kuku dan rambut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika membaca terjemahan Al-Quran melalui HP, apakah perlu berwudu? Tidak, ya, tidak perlu berwudu. Ya, yang berwudu apabila memegang mushaf. Ya. Saya meminjamkan uang ke seseorang untuk beli sawah. Saya meminjamkan tanpa ada syarat apa-apa, ikhlas karena Allah. Tapi mereka setiap kali panen selalu memberi saya beras, kadang 10. Enggak tentu apakah termasuk riba. Jazakallah khair. Ya kalau tidak ada syarat, tidak ada permintaan, tidak ada juga kita memberikan isyarat-isyarat. Misalnya jangan sampai kita katakan, jangan lupa ya misalnya. Kalau panen jangan lupa ya, ini kan permintaan. Tidak ada syarat, tidak ada permintaan dan lain sebagainya. Maka Rasulullah berkata, khairukum ya afdolukum qodoan. Ukama qala Rasulullah. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik ketika membayar hutang. Nabi pernah meminjam onta usia ada yang bilang usia 2 tahun atau 3 tahun, tetapi ketika dikembalikan tidak ada, ketika Nabi mengembalikan tidak ada yang seusia begitu. Maka Nabi berikan dia dengan onta yang usianya lebih tua, artinya lebih mahal. Lalu sahabat berkata, bagaimana ya Rasulullah, apakah kami berikan dengan unta yang lebih tua ini? Maka Rasul berkata, sebaik-baik kalian adalah ahsanukum qadaan, adalah yang paling baik ketika menunaikan hutangnya. Allah alam bissawab. Kemarin kakak sepupu A kirim foto undangan pernikahan anaknya kakak sepupu B. Tapi di kolom nama kosong. Saya tanya kok namanya kosong. Dijawab kakak sepupu A, lupa nulis. Apakah meski datang? Ya mesti datang lah. Itu undangan. Itu masuknya undangan. Ya. Masalah nanti percampuran laki-laki perempuan, ya itu bisa kita siasati. Siasati dalam arti ya kita datang dengan suami. Setelah itu kita cari tempat yang misalnya agak sepi, ya duduk saja di situ sama suami berdua. Dan menghadiri undangan selama tidak ada kemungkaran yang parah, misalnya tidak ada di sana wanita-wanita yang membuka aurat, lalu berdendang, berjoget, ya, ada laki-laki yang berjoget, itu apa namanya, wajib. Tetapi kalau ada kemungkaran seperti tadi, ada apa, acara-acara musik, di mana ada wanita yang berpakaian terbuka, bernyanyi, lalu ada laki-laki yang berjoget, maka kata para ulama, gugur kewajiban, kalau memang ada kemungkaran seperti itu. Ya, Allah alam bissawab. Bagaimana kalau ada orang yang ingin bercerai tentang hartanya, karena selama ini istrinya yang bekerja untuk bikin rumah, beli tanah. Untuk bikin rumah suaminya paling kira-kira 5%. Jadi bagaimana tentang pembagian harta? Ya sudah, dikasih yang 5% itu. Ya kalau memang usahanya usaha istri, ya milik istri. Ya tinggal nanti dimusyawarahkan dengan baik masalah pembagiannya. Ya, pembagiannya. Kalau memang itu, makanya kan tidak dicampur. Dalam Islam itu tidak dicampur. Harta suami ya suami. Memang suami ada kewajiban nafkah kepada istri. Harta istri ya harta istri, tidak dicampur. Oleh karenanya kan dalam pembagian waris itu, suami meninggal, istrinya bisa dapat seperempat. Kalau suaminya tidak punya anak, seperdelapan kalau punya anak. Begitupun sebaliknya, kalau istri yang meninggal, suami dapat setengah kalau si istri tidak punya anak, atau dapat seperempat kalau punya anak. Ini menunjukkan bahwa harta mereka itu masing-masing. Wallahualam bissawab. Ini sudah pernah kita bacakan. Ini pun sudah. Ini sudah pernah juga. Ini sudah pernah semua. Coba yang paling bawah. Apakah ada larangan orang yang belum mandi, junub, makan, minum? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan sama sekali. Coba langsung ke paling bawah. Jika kita berwudu ketika kita menyapu rambut, kepala, telinga, kita hanya satu kali, sedangkan yang lain masing-masing tiga kali. Iya, memang ulama beda pendapat tentang hal itu. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, tiga kali. Tapi kalau kita lihat hadisnya ya, hadis Utsman misalnya, atau hadis yang lain ketika menjelaskan tentang wudu Nabi, itu mengusapnya hanya satu kali. Allah alam besar. Saya mau bertanya, bagaimana hukum kredit emas di bank syariah? Kalau saya tidak melakukannya, karena Nabi berkata, az-zahabu biz-zahabi, yadan biyadin mislan bimislin. Emas dengan emas harus kontan dan harus setara. Adapun emas dengan perak tidak harus setara, tapi harus kontan. Oleh karena saya cenderung tidak melakukannya. Walaupun para ulama di Indonesia, khususnya di DSN ya, mereka memiliki ijtihad tersendiri, di mana mereka katakan bahwa emas itu bukan lagi mata uang. Ya, tetapi dia sudah menjadi barang seperti motor, seperti mobil, yang bisa diperjualbelikan baik dengan cara kontan ataupun kredit. Nah, ini ya ijtihad mereka, ya tetapi saya cenderung, ya saya sampai hari ini cenderung tidak melakukannya. Walaupun ya ini masalah ya bisa dikatakan masalah fikih kontemporer ya, di mana para ulama berijtihad melihat apa sih alasan kenapa emas itu harus kontan, harus setara. Mereka lihat alasannya dan mereka katakan alasannya karena emas itu nilai. Tetapi hari ini emas itu tidak lagi dijadikan standar nilai, kata mereka, maka dia telah berubah menjadi barang mewah seperti barang-barang yang dijual, mobil dan lain sebagainya. Oleh karenanya kata mereka boleh. Itu ijtihad apa DSN, dan mereka mempertanggungjawabkan pendapat itu dengan dalil-dalil yang mereka anggap ya menguatkan pendapat tersebut. Apakah boleh berpuasa selama 30 hari dengan niat menurunkan berat badan? Allah alam bisawab, ya Nabi melarang kita puasa wisol. Ya puasa yang paling tinggi itu puasa Daud. Kana yasumu yauman wa yuftir yauman. Beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Allah alam bisawab. Apakah boleh nikah dengan wali hakim apabila ayah kandungnya tidak mau menikahkan anaknya tanpa ada alasan apapun? Wallahu bisawab, ya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la nikaha illa biwali wa syahidai adl. Tidak ada tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil. Ya, tetapi apabila dalam kondisi tertentu ya, apa namanya, seorang wali tidak mau menikahkan, padahal laki-laki yang datang adalah yang sekufu dengannya, yang baik agamanya, tetapi dia tidak mau menikahkannya, ya nanti bisa ke wali hakim ya, atau wali ini bisa dibawa ke hakim nanti ya, ke KUA, dijelaskan duduk permasalahannya, nanti mereka akan memberikan keputusan ya, atau ke pengadilan agama misalnya dan lain sebagainya. Dan tidak boleh seorang ayah misalnya ketika datang seorang laki-laki yang sekufu, baik agamanya, ya, bahkan Nabi bersabda dalam hadisnya, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Apabila datang kepadamu wahai para wali seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkanlah. Kalau tidak akan terjadi fitnah dan akan terjadi kerusakan. Ya, oleh karenanya hendaknya datang ke kantor urusan agama, lalu konsultasi, minta arahan mereka terkait dengan permasalahan tersebut. Allah alam bissawab. Suami saya meminta pisah, saya hanya karena sifat saya yang tidak suka. Sifat saya yang dia tidak suka. Tapi saya ada niat, saya akan berubah. Tapi suami saya kekeh ingin berpisah. Sedangkan saya mohon-mohon untuk memperbaiki rumah tangga. Tapi nyatanya dia punya wanita lain. Dan saya mergokin sudah 2 kali. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya apakah misalnya seorang istri ketika ditalak misalnya bisa apa namanya mempertahankan, ya tentunya ya talak itu di tangan suami. Ya talak itu di tangan suami. Apabila suami mentalak, talak satu, maka istri jangan keluar dari rumah. Ya istri jangan keluar dari rumah. Dia tetap di rumah suaminya. Mengerjakan tugas-tugasnya sebagai biasa. Ya berdandan, berhias di depan suaminya. Mudah-mudahan suaminya berubah pikiran, perbaiki akhlaknya, perbaiki cara bicaranya, perbaiki cara bersikapnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Tapi ya kalau sudah terucap ya bagaimana? Ya, ya sudah jatuh talak satu, tapi jangan dulu keluar rumah, tetap di dalam rumah itu. Ya, kalau masih talak satu. Ya, kalau memang ada sesuatu yang tidak disukai oleh suami, ubah cepat-cepat. Baik itu berupa ucapan atau perbuatan, ubah. Laksanakan semua dengan baik. Tidak masalah berhias di depan suami. Karena selama di masa iddah itu masih suami istri. Ya, dan nanti rujuk itu ada 2 cara. Ada rujuk dengan ucapan, ada rujuk dengan perbuatan. Rujuk dengan ucapan, ya seorang laki-laki berkata, "Saya rujuk kamu." Adapun rujuk dengan perbuatan ya dengan cara bercampur badan. Allah alam bissab. Apakah boleh makan dan minum setelah berwudu? Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Allah alam bissab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.